Yang satu ini benar-benar luar biasa. Pedangdut beken juga berkarismatik tentunya. Kusuma juga ada tiga putra syuting. Siapa dia kalau bukan Wawang Purwada. Ya, selamat siang semuanya, saudaraku. Sehelai rambutmu pun tak pernah hatiku. Terkukir rapat terjaga.